Dengarkanlah suaraku, dekaplah tanganku, semuanya akan baik saja. Percayalah padaku, tak perlu meragu, bersama kita hadapi semua. Semua yang ada di depan mata ini harusnya beri arti. Semua yang pernah terjadi dulu harusnya dewasakan hati. Fly away, alright, to the land where all my dreams come true. Alright. No more tears, just wipe your fears away. Maybe not today, but tomorrow we're gonna be alright, baby. Trust me, it will be alright, baby. Believe me, 'cause we'll be just fine. Through all the ups and downs, we'll be alright. Maybe not today, but tomorrow. Percaya anggunmu, semuanya akan baik saja. Kau bahkan semangatmu, jangan pernah padam. Bersama kita hadapi semua. Semua yang ada di depan mata ini harusnya beri arti. Semua yang pernah terjadi dulu harusnya dewasakan hati. Just wipe your face away. Maybe not today, but tomorrow we're gonna be